Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد ما شاء الله أحبة رحمكم الله إن شاء الله تعالى pada sore hari ini kita akan membaca salah satu dari karya tulis al-masyayikh, sebagian masyayikh, yaitu kitab al-wasaya fil kitabi wasunnah. Al-wasaya fil kitabi wasunnah, buku yang ketiga berisi 17 wasiat yang ditulis oleh Dr. Ali ibn Muhammad Nasir Al-Faqihi habidahullahu ta'ala. Kitab ini aslinya adalah ceramah yang beliau sampaikan pada acara Idaatul Quran Al-Karim. Idaatul Quran Al-Karim. Dan ini dalam beberapa seri. Apa yang insyaallah akan kita baca pada sore ini? Ini buku yang ketiga, ya, terkait dengan beberapa permasalahan, yaitu tentang hak-hak para sahabat, tentang al-khulafa ar-rasyidun, dan tentang ahlul bait. Jadi kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pendahuluan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. مقدمة dari kitab ini, sebagian adalah potongan dari khutbatul hajah yang biasa disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika beliau memulai khutbahnya dalam beberapa hajah atau keadaan. Sebutkan di sini, innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Semua pujian milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang ada yang bentuknya seorang memuji orang lain, seorang memuji barang, seorang kagum dengan suatu barang misalnya. Tapi kalau dirunut, nanti kembalinya pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang misalnya dia kagum dengan sebuah atau satu bunga indah sekali, maka kita bertanya, Anda kagum dengan bunga ini? Iya, saya kagum. Kenapa Anda kagum? Ya, karena indah sekali. Kita balik bertanya, siapa yang menjadikan bunga ini indah? Tentunya Allah SWT. Maka kembalinya semua pujian kepada Allah SWT. Allah SWT suka kepada pujian. dan Allah ridho kepada orang yang memuji dan menyanjungnya. Ada beberapa keadaan yang kita disyariatkan untuk mengucapkan hamdalah. Di antaranya, selesai makan, selesai minum, kita baca hamdalah. Imam Muslim meriwayatkan, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridha kepada hamba yang ia memakan suatu makanan lalu dia memuji Allah atas makanan tersebut. Allah ridha pada seorang hamba yang ia minum satu minuman kemudian ia memuji atas yang nikmat tersebut. Allah ridha. Dan keriduan dari Allah SWT adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar adalah ridwanu min Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ridwanu min Allahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itulah yang paling besar. Terkadang seorang melakukan amalan yang ringan, lakukan amalan yang sekiranya tidak banyak mengeluarkan energi, tapi dia sudah meraih pahala yang besar, yaitu keridhaan dari Allah SWT. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan kepadanya. Baik dalam perkara dunia atau perkara akhirat. Meminta pertolongan bukan hanya dalam perkara dunia saja. Bahkan dalam perkara ibadah. Kalau seorang tidak dimudahkan oleh Allah, maka dia tidak bisa melakukan ketaatan. Makanya, sunnah bagi orang yang mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk mendatangi salat untuk meraih al-falah keberuntungan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta pertolongan pada Allah dalam segala hal. Baik dalam perkara dunia ataupun perkara agama. Demikian pula dalam misalnya belajar, dalam mendapatkan ilmu, kita butuh pertolongan dari Allah. Bisa jadi seorang dia sudah menghafal tapi tidak hafal-hafal, sering duduk di majelis tapi sepertinya ilmunya gak ada yang nyantel misalnya. Nah, butuh pertolongan dari Allah SWT agar diberi ilmu dan diberkahi. Wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun kepada Allah. Sejak kita akil balig sampai saat ini, entah berapa dosa yang kita lakukan. Baik dosa yang dilakukan oleh lesan, dilakukan oleh hati atau oleh anggota tubuh yang lainnya. Baik dosa tadi dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Baik dosa tersebut dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Kita butuh istighfar, meminta ampun kepada Allah. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, semenjak turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasul tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah meninggalkan doa dalam salatnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini dibaca ketika ruku dan sujud. Ini diantara wirid yang dibaca dalam rukun dan sujud ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Rasul tidak pernah meninggalkan doa ini setelah turun surat Al-Fatih tadi. Tidak pernah meninggalkan doa ini dalam sholatnya. Ulama mengatakan yang dimaksud dibaca ketika ruku dan sujud. Istighfar barakallahu fikum memiliki faedah yang besar, di antaranya bisa menangkal musibah yang akan turun dan bisa mengangkat musibah yang telah turun. Istighfar juga akan menjadikan seorang diberkahi atau dilancarkan rezekinya dan diberi anak keturunan dan diberi kekuatan fisik dan hati. Sembah Anda baca surat Nuh misalnya. Beberapa faedah dari istighfar disebutkan dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di antara faedah istighfar, Allah akan melancarkan rezeki, Allah akan memberikan anak keturunan. Wa natubu ilaih, dan kita bertobat kepada Allah. Istighfar dan tobat itu ada perbedaan. Istighfar itu seorang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Dan Rasulullah SAW beristighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Di antara yang beliau ucapkan dari istighfar adalah selesai salat fardu. Selesai salat fardu beliau beristighfar 3 kali. Kalau ada yang bertanya, kenapa seorang selesai salat dia mengucapkan istighfar? Bukankah istighfar ini diucapkan kalau seorang berbuat dosa, melakukan kesalahan? Jawabannya, istighfar tidak harus karena seorang berbuat dosa. Namun orang yang baik, ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dia merasa bahwa ketaatan yang ia lakukan belum sesempurna seperti yang diinginkan oleh Allah. Masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Sama ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau keluar dari kamar mandi atau dari hajat, beliau mengatakan ghufranak, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Buang air bukan dosa, tapi seorang ketika dia alhamdulillah lancar ya, kencing, lancar, berak, ini adalah nikmat dari Allah yang kita ini belum banyak mensyukuri nikmat ini. Nikmat bukan hanya apa yang masuk ke dalam perut saja dari makanan, minuman, tapi yang keluar pun dari, maaf, ya, berupa kotoran pun nikmat. Tidak bisa dibayangkan kalau seorang dia sulit berak, sulit kencing. Terganggu kesehatannya, terganggu istirahatnya, dan mungkin banyak keluarkan biaya lah. Ini seorang dilancarkan, ya, buang airnya, ini tentu nikmat dari Allah yang terkadang orang belum mensyukurinya. Maka untuk menambal kekurangan tadi, seorang beristighfar. Ghufranak. Wa natubu ilaih, dan kita bertobat kepada Allah. Bertobat, yakni seorang dia menyesal atas kesalahan yang ia lakukan. Dan ia bertekad untuk tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Bertobat pula artinya seorang berhenti dari kesalahan yang ia lakukan dan tidak terus. Sesungguhnya Allah SWT senang kepada hambanya yang mau bertobat kepadanya. Lebih senang dari seorang yang dia hilang kendaraan serta perbekalannya di padang Sahara. Setelah dia putus asa, kemudian ketemu kembali. Kayak apa senangnya orang ini? Kendaraan yang di situ ada perbekalannya hilang, sementara dia di padang Sahara jauh dari apa namanya, ya, perkampungan yang dia sudah menganggap dia akan binasa. Ketika dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba kendaraan beserta perbekalannya, ya, datang kembali di sisinya. Seperti apa senangnya? Dan Allah lebih senang menerima taubat hambanya ketimbang orang ini menemukan kembali, kendaraan dan perbekalannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung pada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, jiwa manusia cenderung kepada mengajak pada kejelekan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa sangat mengajak kepada kejelekan. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kita. Kita jangan sampai menganggap kalau jiwa kita sudah bersih, hati kita telah baik, jangan. Karena kalau kita tahu seperti apa penjelasan dari para ulama tentang penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit jiwa, mungkin apa yang mereka sebutkan itu masih banyak pada diri kita. Contoh kalau seorang itu hatinya berpenyakit, walaupun terkadang orang yang sakit berpenyakit hati gak kerasa kalau dia itu hatinya berpenyakit. Di antaranya adalah at-takasul anito'at, aras-arasan untuk melakukan ketaatan. Berat hati, berat tubuh untuk melakukan ketaatan. Ini termasuk dari penyakit hati. Allah SWT ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang munafikin, Allah mengatakan di antaranya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri malas-malasan. Aras-arasan. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang munafikin, jangan kita anggap bahwa ini mereka-mereka yang munafik. Iya, tapi juga kita mengaca diri kita. Jangan-jangan sifat seperti itu ada pada diri kita yang semestinya segera kita obati. Karena kalau penyakit fisik, penyakit yang menimpa tubuh, kita obati, kemudian gak sembuh, dengan mati insya Allah sembuh. Tapi kalau penyakit hati kita biarkan, waliyadubillah, bisa dibawa ke alam kubur madaratnya. Bisa dibawa ya ke alam kubur madaratnya. Wasayyi'ati a'malina, dan kejelekan amal-amal kami. Karena amal kita ada yang baik, ada yang buruk. Dan yang buruk terkadang memiliki dampak yang buruk pula di hati kita, di tubuh kita, di rezeki kita. Sebagai salaf dahulu mengatakan, bisa jadi seorang itu tercegah dari tahajud karena kemaksiatan yang ia lakukan. Iya ya, kadang kita menyalahkan alarm, ya kok nggak bunyi, atau menyalahkan ya kok apa keluarga, kenapa nggak banguni untuk tahajud, padahal bisa jadi sudah dibanguni, bunyi alarm sudah bunyi. Tapi entah bagaimana dia gak bangun. Kalau mau ditelusuri, bisa jadi di antara asbabnya adalah karena dia melakukan kemaksiatan. Kemudian juga kata sebagian salaf, seorang terkadang dia berbuat maksiat, kemudian dia rasakan dampak kemaksiatannya itu pada kendaraannya dan keluarganya. Kendaraannya, motornya, kudanya, ontanya yang biasanya gampang dinaiki kok sekarang ya susah, motornya ngadat, ini kok mogok. Ini diantara buah kemaksiatan. Bahkan anak dan istrinya yang dulunya taat, sekarang malah bangkang. Istrinya disuruh untuk buatkan minuman, malah nyuruh. Ya, kamu aja buat untuk saya. Anaknya bukan nurut lagi. Jadi anak yang abang membangkang. Bisa jadi karena kemaksiatan orang tersebut. Makanya butuh adanya muhasabah. Butuh adanya introspeksi diri. May yahdihillah fala mudhillalah. Orang yang dikehendaki hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dulu ada seorang sahabat bernama Amr bin Tufail Ad-Dausi. Beliau adalah tokoh dari kabilah Daus. Ketika beliau waktu itu datang ke Mekah akan umroh, akan tawaf, waktu itu Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Dia diwanti-wanti oleh orang-orang musyrikin. Hati-hati, di sini ada ya seorang yang ya omongannya apa namanya lebih manis dari madu. Ada orang yang gini-gini-gini, kamu tutup telinga kamu dengan kapas. Jangan dengarkan ucapan dia. Dia pun mengikuti saran dari para tokoh Quraisy, dia tutup telinganya dengan kapas. Dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia berpikir, saya ini tokoh kabilah Daud, saya ngerti ucapan manusia yang baik dan yang buruk. Kenapa tidak saya buka saja kapas ini? Kalau memang ucapan Muhammad ini baik, kenapa saya tolak? Kalau memang ucapan dia buruk, saya ngerti. Dia pun membuka kapas yang menutupi telinganya, maka sayup-sayup terdengar lantunan qiraah bacaan Al-Quran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dia pun kagum. Selesai dari tawaf langsung menyatakan keislamannya. Bayangkan. Jadi orang kafir sekalipun kalau dia betul-betul tulus ingin mendengar Al-Quran dan ingin memahaminya, insya Allah dapat hidayah. Contoh yang lain. Dulu ada seorang sahabat bernama Jubair bin Mut'im. Dia ketika itu masih musyrik, mendengar Nabi alaihi salatu wasallam membaca surat At-Tur. Ketika sampai pada ayat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Yang artinya, apakah mereka itu ada dengan sendirinya? Apakah mereka makhluk ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta? Atau makhluk ini yang mencipta dirinya sendiri? Dua-duanya mustahil. Kata Jubair bin Mut'im, waktu itu masih musyrik. Ketika mendengar Rasul membaca ayat ini, kata dia, kada qalbi ayyatir. Wadalika awalu ma waqaral iman fi qalbi. Hampir-hampir copot jantung saya dengar ayat ini. Dan itulah awal bersemayamnya keimanan dalam hatiku. Dia pengaruh yang hebat. Tadi tokoh dari Daus tadi ingin dihalang-halangi oleh kaum musyrikin agar tidak mendapat hidayah. Namun ternyata Allah memberi hidayah. Kalau Allah berkehendak memberi hidayah seorang, kekuatan apapun tidak akan bisa menghalang-halanginya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang dikehendaki sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Namun Allah SWT maha bijak, maha hakim. Seorang itu disesatkan oleh Allah karena memang ada sebab. Ada sebab. Misalnya ini gelas saya isi lumpur padat, ya, penuh, ya kan, kemudian saya biarkan sampai mengeras, padat penuh. Gelas tak isi lumpur, lumpur berisi apa? Apa? Ya, lumpur, ya. Lama-lama mengeras, padat, kering. Kalau saya ingin memberi air di gelas seperti ini kan nggak bisa. Selalu tumbah karena apa, ini sudah padat dengan lumpur. Dan mengeras ini tanahnya di gelas ini. Bukan karena hidayah tidak datang, tetapi karena tempat untuk menampung hidayah tidak menampung. Contohnya, ketika pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, dalam keadaan sakaratul maut, datang Nabi alaihi salatu wasalam pada detik-detik menentukan sebelum berpisahnya Abu Thalib dengan dunia fana ini. Rasul datang menuntun pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul mengatakan, ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela paman nanti di hadapan Allah. Namun sayang, seribu sayang, di sisi Abu Thalib ada dua orang musyrik. Salah satunya adalah Abu Jahal, menghembuskan kepadanya nafas-nafas jahiliyah dengan mengatakan yang maknanya, kalau kamu mengikuti keinginan keponakanmu berarti kamu benci dengan agama nenek moyang. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu yaitu Abdul Muthalib? Maka Abu Thalib pun enggan masuk Islam karena khawatir atau takut dicap keluar dari apa, agama nenek moyang, dicap orang yang benci dengan agama nenek moyang. Padahal seperti apa usaha dari Nabi untuk mengislamkannya? Kayak apa Nabi untuk menuntun pamannya agar masuk Islam? Tapi hidayah di tangan Allah SWT. Ya. Hidayah di tangan Allah SWT. Ketika Rasul dan para sahabat mengepung benteng orang Yahudi waktu itu, tidak dinyana, tidak disangka, ada seorang budak sahaya milik orang Yahudi, penggembala kambing. Dia mengatakan, dia datang kepada Nabi. Dia menyatakan keislamannya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya orang hitam, tubuh saya bau, pakaian saya kusut. Mungkinkah saya bisa meraih sorga? Dia pun masuk Islam. Karena memang masuk Islamnya orang ini dalam keadaan perang, dan sebelumnya ini penggembala milik orang Yahudi, dia bingung bagaimana nih kambing-kambingnya. Kata Nabi, kambing-kambing ini nanti akan ada menggiringnya kepada tuannya. Kemudian orang ini pun langsung ikut perang dan terbunuh dalam perang itu. Terbunuh dalam perang ini dalam keadaan dia belum pernah sholat sama sekali. Belum pernah mengamalkan amalan Islam kecuali baru syahadat dan jihad. Nabi mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini sedikit amalannya, tapi diberi pahala yang banyak. Amila qalilan wa ujira katsiran. Dia sedikit amalnya, tapi diberi pahala yang banyak. Ketika hidayah dari Allah telah datang, kekuatan apapun tidak akan bisa melawannya. Namun sebaliknya, ketika Allah menentukan kesesatan pada seorang, maka kekuatan apapun untuk menunjukinya akan gagal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Coba kita perhatikan secara seksama. Ketika tadi menyebutkan nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruhu, na'udhu, semuanya pakai domir nahnu. Kami memuji, kami minta ampun, kami berlindung. Namun ketika syahadat menggunakan domir apa? Ya, domir mutakallim. Asyhadu, saya bersaksi. Sebagian ulama mengatakan yang namanya meminta pertolongan, meminta ampun bisa diwakilkan oleh orang lain. Memintakan ampun ya kepada orang lain boleh, untuk orang lain boleh. Tapi syahadat enggak bisa diwakilkan. Masing-masing syahadat enggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ini bedanya. Kalau meminta ampun, meminta pertolongan, meminta perlindungan bisa diwakilkan. Tapi kalau syahadat, enggak bisa. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kenapa ketika menyebutkan nahmaduhu, nasta'inuhu, nastabiruhu pakai domir nahnu, dengan ini pakai domir mutakallim, asyhadu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Ini la syarikalah ta'kid untuk memperkokoh, memperkuat bahwa memang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Hari jam berapa ini? Baik. Baik. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal maghrib. Terakhir kita sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu wa rasuluh. Insyaallah kita lanjutkan penjelasannya ba'dal maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masyaallah ahibba rahimakumullah. Melanjutkan mukaddimah atau penjelasan dari mukaddimah kitab al-wasaya fil kitabi wa sunnah, kita sampai pada kalimat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat ini ulama menyebutkan dijadikan satu rukun. Ketika Nabi alaihi assalatu wassalam ditanya tentang apa itu Islam, Nabi menyebutkan pondasi Islam itu ada lima. Disebutkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dijadikan dua kalimat ini satu rukun. Bukan dijadikan dua rukun. Kalau dijadikan dua rukun berarti seperti ini. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Yang ketiga salat, rukun yang keempat zakat, rukun kelima puasa, rukun keenam haji. Bukan seperti itu. Tapi dua kalimat syahadat dijadikan satu rukun. Kenapa? Karena satu ibadah tidak dianggap sah kecuali jika kandungan dari dua syahadat itu ada pada amalan tersebut. Kandungan dari dua kalimat syahadat adalah ikhlas dalam beribadah dan mutaba'ah, mengikut terhadap bimbingan Nabi alaihi salat wassalam. Satu amalan tidak akan diterima kalau tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan dari orang yang bertakwa, yakni orang yang tulus. Ikhlas semata-mata beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, belum pernah aku melakukan suatu upaya yang lebih berat daripada menjaga keikhlasan. Berkata sebagian salaf, kalau saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya kepengen mati ketika itu. Kalau saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya kepengen mati saat ini. Ini syarat yang pertama, ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikut terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Bisa jadi seorang dia ikhlas dalam beramal namun dia tidak mutaba'ah. Satu amalan yang sudah ada contohnya, ada bimbingannya, kemudian dia tidak mengikuti bimbingan Nabi, maka tidak diterima. Sesuatu di sana sudah ada, misalnya waktunya, ditentukan waktunya. Nah, kalau ditentukan waktunya, tidak boleh seorang melaksanakan di selain waktunya tanpa ada udzur. Contoh, waktu penyembelihan hewan korban itu setelah selesai sholat id. Bagi orang yang sholat id, bagi yang dia misalnya tidak sholat id karena dia sendiri di padang sahara, dia seorang wanita yang sedang haid atau nifas, sendiri di padang sahara, maka seukuran waktu orang-orang pada selesai sholat id. Ini waktu penyembelihan korban. Kalau sudah ditentukan waktunya, kemudian kok ternyata seorang mengerjakannya di luar waktunya tanpa ada udzur, tidak diterima. Dulu ada seorang sahabat bernama Abu Burda Ibn Niyar. Abu Burda Ibn Niyar ini menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Tujuannya bagus. Tujuannya baik, yaitu nanti selesai sholat hari raya sudah ada daging siap untuk disantap oleh keluarganya. Bagus niatannya. Namun ketika Nabi tahu bahwa penyembelihan tadi dilakukan sebelum waktunya, Nabi mengatakan syatuka syatu lahmin. Kambingmu kambing daging biasa. Halal dimakan tapi tidak bernilai korban. Syatuka syatu lahmin. Kambingmu kambing daging biasa. Kenapa? Karena waktu penyembelihannya belum datang, sehingga tidak dianggap hewan korban. Kemudian juga sesuatu telah ditentukan jumlahnya, maka jangan mengurangi atau menambahi. Jangan karena orang sedang semangat sholat duhur, dia mengatakan, nah kalau 4 rakaat terlalu enteng, tak tambah 2 rakaat lagi biar pahalanya tambah. Justru malah tidak diterima. Sesuatu yang sudah ditentukan jumlahnya, jangan menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Demikian pula sesuatu yang telah ditentukan tempatnya. Ditentukan tempatnya, maka jangan kemudian melampaui dari apa yang ditentukan. Contohnya, haji itu ke Baitullah, Ka'bah. Kemudian orang mengatakanlah, gak usah kita haji ke Tanah Suci. Sudah di Jakarta kita buat Ka'bah-Ka'bahan, kita apa? Tawaf, ya, buat tempat kayak di Mina, ya, untuk balan jumroh, buat tempat kayak di Arafah untuk wukuf, biayanya lebih ringan. Gak usah antri panjang. Jawabannya ini bukan ibadah haji. Haji itu telah ditentukan tempatnya dan waktunya. Ketika digeser dari tempat yang sudah ditentukan, ya bukan haji namanya. Bukan haji. Masyarakat. Jadi dua kalimat syahadat itu dijadikan satu rukun. Karena satu ibadah tidak akan diterima kecuali yang terwujud padanya dua kandungan dari syahadat ini. Yaitu ikhlas dalam beribadah, kemudian mengikut terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk kalimat la ilaha illallah ini keutamanya sangat banyak. Pernah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan masyarakat ahibah rahimahumullah, yang namanya bertanya, ini adalah salah satu sebab orang dapat ilmu. Jadi bertanya itu termasuk pintu dari pintu ilmu. Makanya Aisyah memuji wanita Ansor. Aisyah mengatakan, ni'matun nisa, nisaul Ansor. Lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqahna fiddin. Sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari mendalami agama. Dan ya, seorang wanita bernama Ummu Sulaim bertanya sesuatu yang kalau itu laki-laki tanya kepada Nabi pun mungkin agak malu. Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib atas wanita untuk mandi besar kalau dia bermimpi basah, ya, bermimpi berhubungan? Ya. Apakah seorang yang bermimpi berhubungan suami istri dia wajib untuk mandi besar? Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma. Ya, jika ya dia keluar air maninya. Ini salah satu contoh bahwa bertanya adalah salah satu sebab orang dapat ilmu. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, aminal hasanati qawlu la ilaha illallah, qala huwa ahsanul hasanat. Apakah termasuk dari kebaikan kalau orang mengucapkan la ilaha illallah? Kalimat yang pendek, kalimat yang simple, tidak membutuhkan energi yang banyak, apa dinilai pahala kayak gini ya Rasulullah? Rasul mengatakan, huwa ahsanul hasanat. Ia adalah kebaikan yang paling baik. Kebagusan yang paling bagus. Bahkan Rasul mengatakan, afdhalu dzikri qawlu la ilaha illallah. Seutama-utama dzikir adalah ucapan la ilaha illallah. Selama di muka bumi ini masih ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak akan terjadi kiamat. Karena nanti kalau memang Allah menakdirkan kiamat kubro itu datang, kiamat yang gede itu datang, itu orang yang punya iman akan meninggal semua. Sehingga enggak ada lagi di muka bumi ini seorang muslim. Enggak ada lagi di muka bumi ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya nanti ketika di akhir zaman, Ka'bah itu akan dikampak oleh seorang dari Habasyah, diambil batunya batu per batu, enggak ada yang larang. Karena enggak ada lagi seorang muslim. Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada lagi, tidak dikatakan lagi di muka bumi la ilaha illallah. Yani sampai tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan kalimat la ilaha illallah ini, seorang terjaga darahnya, terjaga hartanya. Usamah bin Zaid dalam satu peperangan mengejar seorang yang dalam perang tersebut banyak mencelakai kaum muslimin. Namun ketika orang ini kepepek, terjepit, posisinya pedang sudah di atas kepala orang ini mengucapkan la ilaha illallah. sahabat Usama bin Zaid beristihad, menganggap bahwa orang ini mengucapkan syahadat karena hanya takut dari pedang supaya tidak dibunuh. Maka dia pun tetap membunuhnya. Nabi tahu atau sampai berita itu kepada Nabi alaihi assalatu wassalam, Nabi marah kepada Usama bin Zaid. Rasul mengatakan, apakah kamu tetap bunuh dia? Padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata sahabat Usama, ya Rasulullah, orang ini mengucapkannya karena takut pedang ya Rasulullah, karena ingin terjaga nyawanya. Kata Nabi, asyakokta qalbah, apa kamu sudah belah dadanya sehingga kamu mengerti ya niatannya? Apa yang akan kamu ya lakukan nanti dengan kalimat la ilaha illallah di yaumul qiyamah? Usama bin Zaid menyesal. Sampai-sampai dia mengatakan, seandainya saya baru masuk Islam. Karena dimarah oleh Nabi dengan kemarahannya sangat waktu itu. Jadi dengan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang tadinya kafir kemudian menjadi muslim. Jadi muslim. Adapun tentang apa hatinya, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak disuruh mengorek hati orang. Kita hanya menghukumi lahiriahnya. Sebagaimana kata ulama, nahkumu ala dhahir wallahu yatawalla sarair. Nahkumu ala dhahir wallahu ya'lamu sarair. Atau yatawalla sarair. Kita hanya menghukumi lahiriahnya saja. Sedangkan apa yang tersembunyi dalam hati seorang, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Nabi alaihi salatu wasalam punya nama yang banyak. Di antara nama beliau adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Ini di antara nama-nama Nabi alaihi salatu wasalam. Abduhu wa rasuluh, hamba Allah. Hamba yang tidak memiliki hak ketuhanan. Beliau sakit kayak kita sakit, beliau lapar kayak kita lapar. Bahkan beliau meninggal. Namun beliau adalah Rasul Allah yang perintahnya wajib untuk kita jalankan, larangannya kita tinggalkan, dan beritanya kita percayai. Jadi Rasul itu hamba Allah. Tidak memiliki sedikit pun hak-hak ketuhanan. Jadi ketika ada seorang wanita ngomong di sisi Nabi, wa fina rajulun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada orang yang tahu kejadian besok hari. Tahu ghaib. Maksud dari wanita tadi, di tengah-tengah kita ada Nabi yang ngerti yang ghaib. Nabi menegur wanita tadi dan melarang. Nabi gak ngerti ghaib. Kalau Nabi ngerti yang ghaib, Nabi tidak akan membawa pasukannya untuk perang Uhud. Karena dalam perang itu puluhan sahabat terbunuh. Asadullah, singa Allah terbunuh, Hamzah. Dan bahkan Nabi terduka dan giginya pun retak. Dan para sahabat waktu itu mengalami kekalahan yang telak dalam perang Uhud. Namun karena memang Nabi gak ngerti yang ghaib. Jadi Nabi itu hamba. Ketika Allah SWT menawarkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam salah satu dari dua tawaran, apakah beliau ini milih jadi hamba tapi rasul atau raja plus rasul. Sulaiman kan raja tapi rasul. Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Muhammad, tawadok li rabbika bal'ab dan rasulah. Wahai Muhammad, rendah hatilah kamu di hadapan Allah. Pilih saja abdan rasulah. Hamba tapi rasul. Bukan raja. Beliau manusia. Ya, biasa yang beliau sakit. Beliau lapar. namun beliau Rasul. Demikian pula Nabi Isa dan para nabi yang lainnya, mereka adalah manusia. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa dan ibunya, yaitu Maryam, kana yakulani ta'am. Keduanya, Isa dan ibundanya, memakan makanan. Bukti kalau mereka manusia, makhluk, bukan Tuhan. Demikianlah Rasulullah SAW. Juga manusia, beliau sakit, bahkan beliau 2 kali lipat sakitnya yang beliau rasakan daripada kita. Ketika suatu saat Ibnu Mas'ud menjenguk Nabi alaihi assalatu wassalam ketika demam, ya, baru saja nyentuh selimutnya sudah sengat sekali, panas sekali. Heran Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, betapa kerasnya demam yang kau rasakan, ya Rasulullah. Baru nyentuh selimutnya sudah panas sekali lah, kayak apa kulitnya? Kata Rasul, iya, saya diuji 2 kali lipat dari ujian kalian. Kata Ibnu Mas'ud, yang demikian karena Anda diberi pahala 2 kali lipat, ya Rasulullah? Kata Rasul, iya. Rasul juga lapar. Ketika perang Khandaq, Rasul dan para sahabat, mereka 3 hari menggali parit, tidak ada sesuap makanan pun yang masuk ke dalam perutnya. Nabi dan para sahabat mengganjal, ya, perut mereka dengan apa? Ikat pinggang mereka dengan batu agar bisa berdiri tegak dalam keadaan serba kurang, tapi mereka tidak melemah dalam memperjuangkan agama. Lah kita yang alhamdulillah kecukupan makan kita, minum kita, apa yang sudah kita perjuangkan untuk Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk agama ini? Ar-Rasul, para sahabat mengalami kondisi sulit, ya, kekurangan bahan makanan, tapi mereka tidak pernah mundur selangkah pun dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluh dan rasul Allah. Rasul kata ulama adalah manusia laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ketika dikatakan rasul adalah manusia, berarti tidak ada rasul dari kalangan jin. Ulama mengatakan yang ada dari kalangan jin adalah an-nudur. An-nudur juru peringat. Laki-laki, enggak ada nabi perempuan, enggak ada rasul perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utus sebelummu kecuali para rijal, para lelaki yang kami beri wahyu. Tidak ada rasul perempuan yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Arsalahu bil huda wa dinil haqq. Allah mengutus nabi dengan al-huda dan agama yang hak. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan al-huda adalah al-akhbarus shadiqah, dinul haqq adalah al-amalus shalihah. Berita-berita yang benar, jujur, serta amal yang soleh. Kalimat seperti ini sering disebut dalam Al-Quran. Seperti iman dan amal soleh, takwa dan apa? Amal soleh. Contoh dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa. Iman di sini artinya adalah amalan-amalan hati, takwa adalah amalan-amalan anggota badan. Al-huda dan dinil haq punya arti, kalau digabungkan seperti ini, al-huda wa dinil haq, al-huda yaitu al-akhbarus shadiqah, berita-berita yang jujur, dan apa namanya dinul haq al-a'mal as-salihah. Karena memang agama itu terwujud dari dua hal itu, dari ilmu dan amal. Enggak cuma ilmu tok tanpa amal, atau enggak cuma amal tanpa ilmu, dua-duanya. Namun kalau disebutkan al-huda secara tersendiri, sebagian ulama mengatakan al-huda al-ilmu nafi wal-amalu salih. Seperti itu. Jadi kata al-huda, kalau disendirikan, maka artinya adalah al-ilmu nafi'u wal-amalu salihu. Ilmu yang manfaat dan amalnya salih. Kalau digabung dengan dinul haq, diantara artinya kayak tadi. Al-huda berarti yang terkait dengan keyakinan-keyakinan, dinul haq terkait dengan amalan. Yudhirahu ala dini kullih, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama. Atas seluruh agama, bayangkan. Bukan agar agama ini apa nampak di atas agama Yahudi atau Nasara, tidak. Di atas seluruh agama. Dan Allah buktikan bagaimana Islam menebar ke seantero bumi, dari ujung baratnya hingga ujung timurnya, dari selatannya hingga utaranya. Oleh karena ini para sahabat ridwanullah alaihim, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam, mereka berpencar ke berbagai wilayah. Mereka bukan tidak tahu keutamaan Mekah. Mereka bukan tidak tahu keutamaan Madinah, tahu. Tapi mereka tahu di atas pundak mereka tanggung jawab untuk menyampaikan agama ini. Ada yang pergi ke Kufah seperti Ibnu Mas'ud. Ada yang pergi ke Syam seperti Abu Darda. Ada yang ke Mesir seperti Amr bin As. Bahkan berjuang sampai di Armenia seperti Hudzaifah Ibnu Yaman, dan ke berbagai negeri. Sepeninggal Nabi mereka berpencar ke berbagai negeri menebarkan dakwah ini. Alhamdulillah, dan kita ini sebenarnya termasuk orang timur sebenarnya. Ya. Kalau dihitung jarak waktu, ya, dari tanah suci ke sini sudah berapa jam. Ya. Tapi alhamdulillah dakwah Nabi, agama Nabi sampai ke negeri ini. Bahkan di negeri ini yang paling ujung timurnya sekalipun, ya ada kaum muslimin. Walhamdulillah. Jadi Allah SWT membuktikan, ya, akan janjinya bahwa agama ini akan tampil di permukaan. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang kafir tidak suka, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Amma ba'du, adapun selanjutnya. Fa inna wasayal kitabi wasunnati, sesungguhnya wasiat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, qad syamalat syara'i'ad dini kullihi, atau qad syamalat syara'i'ad din kullihina, telah mencakup seluruh syariat agama ini. Wasiat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah pesan untuk kita semua menjalankan agama ini secara total. Iya, kita butuh sekali kepada nasihat dan wasiat. Kita ini lemah, lemah ilmunya, lemah segalanya. Kalau saja para sahabat yang kuat imannya dan kuat amalannya, mereka meminta wasiat kepada Nabi, tentu kita lebih butuh mengambil wasiat. Sebagaimana Al-Irbad bin Sariyah meriwayatkan, pada suatu saat Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan nasihat yang sangat terkesan, sampai hati mereka terenyuh mata-mata mereka berlinang. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu mawdi'in fa'awsina, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah selama-lamanya. Beri kami nasihat, ya Rasulullah. Iya, hati ini kadang lupa. Butuh diingatkan. Jiwa ini kadang inginnya melenceng, butuh diluruskan. Jiwa ini kadang bermalas-malasan, butuh ada yang beri semangat. Kita sangat butuh sekali kepada an-nasaih wal wasaya, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat. Terlebih itu wasiat dan nasihat yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad-dini, Surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Sebagaimana Allah firmankan, syara'a lakum ay bayyana wa sanna lakum, Allah telah menjelaskan kepada kalian, minad-din, satu agama, ma wasa bihi Nuhan, itu apa yang Allah telah wasiatkan kepada Nuh. Ini sebenarnya agama para nabi itu sama. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Nabi Nuh Ibrahim sama. Dari sisi akidah. Walaupun dari sisi syariat berbeda-beda. Makanya para nabi diibaratkan ikhwatun li'alat. Abuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Yang namanya para nabi itu ibaratnya satu bapak lain ibu. Akidahnya, pokok agamanya sama. Yani tentang prinsip-prinsip agamanya sama. Tauhid, mentauhidkan Allah. Adapun syariat, syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Di zaman Nabi Adam, seorang boleh nikah dengan saudarinya sendiri. Karena waktu itu manusia masih sedikit. Sementara di zaman, di syariat Nabi kita gak boleh seorang menikahi saudarinya sendiri. Baik saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, atau saudari sepersusuan. Ya. Sebagaimana telah kami wasiatkan dengannya kepada Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepada Muhammad Rasul, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menjalankan agama dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Karena meninggalkan satu syariat saja menjadikan perpecahan. Karena perpecahan itu bukan karena agama, tapi karena ada sekelompok yang menjalankan agama, sekelompok tidak menjalankan agama, terjadi perpecahan. Seperti itu. Nabi-nabi yang disebutkan di sini, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa, ulama mengatakan mereka adalah para rasul ulul azmi. Para rasul yang punya kesabaran yang ekstra dalam berdakwah dan menghadapi kedzaliman kaumnya dan dalam mengemban amanah. Allah SWT mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi dari para rasul. Satu saja kalau kita misalnya ingin mengambil contoh, kayak apa sabarnya Nabi Nuh? Kita gak bisa bayangkan. Nah iya, tinggal di tengah kaumnya 950 tahun. ratusan tahun berdakwah lailan wa naharon, sirron wa jiharon, siang malam terang-terangan sembunyi-sembunyi seluruh sarana diupayakan agar umatnya dapat hidayah, tidak minta upah apapun. Tapi sedikit yang menyambut ajakan Nuh. Kalau itu menimpa kita, mungkin kita berdakwah sebulan dua bulan kok enggak ada yang menyambut, mungkin kita sudah bosan atau mungkin malah mendoakan kejelekan. Tapi Nuh luar biasa sabarnya. Sampai kita puncak kekafiran kaumnya yang kafir ini dan azab Allah turun, yang beriman ya kepada Nuh yang mereka akhirnya selamat tidaklah banyak. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidaklah beriman bersama Nuh kesedihannya sedikit. Kayak bisa dibayangkan ratusan tahun berdakwah. Enggak cuma sebulan dua bulan, enggak cuma setahun dua tahun, ratusan tahun. Nah, ini menunjukkan kesabaran luar biasa. Dan ketika seorang itu membaca sejarah para nabi dan para rasul, dalam mengemban dakwah ini merupakan salah satu tasliyah, penghibur bagi kita. Di saat kita menjalankan agama, di saat kita mendakwahkan agama, adanya penentangan, kita enggak ada apa-apanya dibanding dengan para rasul. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika difitnah oleh seorang bernama Dzul Khuwaisir At-Tamimi, ketika Rasul bagi-bagi harta ghanimah, harta urusan perang, dituduhnya Rasul itu pilih kasih, enggak adil. Dzul Khuwaisir At-Tamimi mengatakan, "I'dil, ittaqillah wa'dil." Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah, berbuat adillah kamu. Maka Rasul pun menghibur. Menghibur diri dengan kesabaran Nabi Musa. Rasul mengatakan, "Laqad rahimallahu Musa. Laqad udiya bi aktsar min hadza fasabar." Semoga Allah merahmati Musa. Dia disakiti lebih dari ini, namun dia bersabar. Seperti itu di antara faedah kita membaca kisah para nabi dan para rasul. Kesabaran mereka, ya, semangatnya mereka dalam menyampaikan kebaikan kepada umatnya, pemaafnya mereka, tidak dendamnya mereka. Para nabi, para rasul tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang disakiti oleh saudara-saudaranya, yang sesaat Nabi Yusuf jadi orang hebat, kemudian saudara-saudara itu, ya, ibaratnya ngemis-ngemis karena mereka itu waktu itu mencari bahan makanan dalam keadaan modal uangnya sedikit. Yusuf alaihi assalatu wassalam tetap berbakti kepada mereka. Setelah mereka tahu bahwa ini Yusuf saudara mereka, mereka pun menyesal. Yusuf ya tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Yusuf pun memaafkan kesalahan mereka. Bayangkan, tidak ada dendam. Ini sifat para nabi yang memang jarang ya seorang ya mengambil faedah darinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Waqad hamala lana ta'alima hadatin wa syara'ihu man ikhtarahumullahu azza wa jalla 'ala 'ilmin li suhbati nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah membawa kepada kita pengajaran agama ini dan syariat agama ini orang-orang yang Allah pilih. Orang-orang yang Allah pilih. Karena Allah tahu orang-orang yang dipilih tadi, yaitu orang yang menemani nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wahum sahabatul kiram, yaitu para sahabat Nabi yang mulia. Jadi Rasul menyampaikan agama ini kepada sahabat sahabat kemudian menyampaikan agama ini kepada yang selanjutnya dan selanjutnya, sehingga agama ini terus terjaga dan tidak terputus. Estafet dakwah terus berlanjut. Ya. Dan memang pesan dari Nabi di akhir-akhir hayatnya ketika haji wada seperti itu. Ketika haji wada, Rasul berpesan kepada para sahabat, liyuballigh asyahid minkumul ghaib. Hendaklah yang menyaksikan haji ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Demikian agar ilmu ini tetap tidak terputus dan agar syariat Allah tersebar di muka bumi. Para sahabat mereka mengemban amanah yang mulia ini setelah wafat nabinya alaihi salatu wassalam. Para sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam firman-Nya, surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor serta yang mau mengikuti jalan mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun akan puas dengan pemberian Allah. Allah persiapkan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Allah puji para sahabat, baik dari kalangan muhajirin atau kalangan ansar. Dan Allah janjikan bagi mereka sorga. Kalau sudah isya, adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Adzan. Jadi setelah adzan kita lanjutkan sedikit. Baik. Yang baru kita baca tadi adalah ayat ke 100 dari surat At-Taubah yang padanya ada ujian terhadap orang-orang yang mereka masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan Allah menjanjikan untuk mereka jannat, ya sorga-sorga, dan rahmat Allah SWT itu luas. Sorga tidak hanya diperuntukkan untuk al-muhajirin dan ansar saja, namun juga diperuntukkan untuk yang selainnya, yaitu yang mengikuti al-muhajirin dan ansar. Namun dengan syarat, kalau muhajirin ansar tanpa ada syarat, semua mereka sudah dalam sorga. Sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau setelahnya, semuanya dijamin surga. Namun yang bukan sahabat dijamin surga bagi yang mengikuti mereka bi ihsan. Ada syarat apa? Ittaba'uhum bi ihsan. Benar-benar mengikuti mereka. Bukan hanya pengakuan, ngaku mengikuti sahabat, ternyata akidahnya jauh dari akidah sahabat, amalannya jauh dari amalan sahabat. Jadi mengikuti mereka bi ihsan, ya, betul-betul mengikuti mereka. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka, dan ini kata ulama, keriduan Allah itu paling besarnya nikmat. Walaupun melihat wajah Allah termasuk min a'dhamin ni'am, paling besar nikmat, tapi melihat keridhaan Allah paling besarnya sudah. Sebagaimana firman Allah, wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itulah yang terbesar. Wa radu anhu, dan Allah dan mereka akan puas dengan pemberian Allah. Puas dengan pemberian Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah persiapkan bagi mereka sorga-sorga. Karena memang sorga itu banyak. Sorga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanannya. Muhajirin pun bertingkat-tingkat keimanannya. Orang soleh pun seperti itu. Jadi sorga itu bukan hanya satu, bertingkat-tingkat. Makanya di sini batilnya pendapat orang-orang Murji'ah, dia mengatakan wal mu'minuna fi imanihim sawa. Orang yang beriman keimanannya sama. Orang-orang Murji'ah mengatakan selagi orang itu punya iman, maka berbuat dosa kayak apapun enggak akan ngefek, tetap sempurna imannya. Ini batil. Batil. Masa mau disamakan keimanan Abu Bakar dengan keimanan orang fasik dari umat ini? Ketika Allah jadikan sorga bertingkat-tingkat, bukti bahwa keimanan orang yang beriman tidak sama. Yang paling tingginya sorga adalah Firdaus. Pernah satu hari, atau ketika dalam peperangan, ada seorang pemuda bernama Harisah, salah seorang pemuda dari muslim, terkena panah nyasar tepat mengenai daerah yang mematikan, mati. Ibunya Ummu Harisah ini datang pada Nabi alaihi salatu wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, di mana posisi anak saya Harisah? Apakah dia di sorga, maka saya akan bersabar dan akan berhenti dari menangis? Atau dia di neraka, maka saya akan nangis terus, tidak akan pernah berhenti? Maka dikatakan, ma dhannuk ya Umma Harithah, innaha jinan, wa inna ibnaki qad asabal firdausal a'la. Innaha jinan, sorga itu banyak, dan sesungguhnya putramu qad asabal firdausal a'la, telah meraih firdaus yang paling tinggi. Ya, surga itu banyak dan bertingkat-tingkat. Darajat, kalau dalam bahasa Arab, bertingkat-tingkat itu dari bawah ke atas itu darajat. Dari atas ke bawah namanya darokat. Kalau surga paling atasnya, paling bagusnya dan paling mulianya, kalau neraka paling bawahnya, paling jeleknya. Darokat namanya. Allah mengatakan, innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkat yang paling bawah dari api neraka. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawah sorga-sorga mereka sungai-sungai. Tidak bisa dibayangkan istana-istana yang megah, kebun-kebun yang indah, buah-buahan dari beragam buah-buahan yang seorang ketika memetiknya akan muncul kembali dan sudah bisa dikonsumsi. Tidak perlu repot-repot untuk memetiknya, karena Allah mengatakan kutufuha daniyah, tanpa harus repot. Bahkan dikatakan kalau seorang ingin buah, maka ya tangkai dari buah yang ada di pohon langsung ya mendekat pada orang tersebut, sehingga orang tadi memetiknya. Kemudian setelah dipetik muncul lagi. Ya kayaknya buah di dunia, kamu petik nunggu setahun lagi. Makanya Allah mengatakan la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Enggak pernah ada putus-putusnya, enggak pernah juga dilarang. Mengalir di bawah surga ya, yang padanya ada istana-istana megah, rumah-rumah susun dan beragam kenikmatan, di bawah mereka mengalir surga, mengalir sungai-sungai. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khamar yang tidak memabukkan. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Saya tutup dengan riwayat yang menyebutkan bahwa nanti di yaumul kiamah akan didatangkan maut. Al-maut dalam bentuk kibas. Ketika semua penghuni sorga telah masuk dalam sorga, semua penghuni neraka telah masuk dalam neraka, didatangkanlah al-maut dalam bentuk kibas di antara sorga dan neraka. Maka dipanggillah ahli sorga, ya ahlal jannah, wahai penghuni sorga. Maka mereka mengangkat lehernya, ya langsung mereka memandang dan mendengarkan sesama. Kemudian ditanya, wahai ahli sorga, tahukah kalian apa ini? Dan Allah memberi ilham kepada mereka. Mereka katakan, tahu ini adalah al-maut. Kemudian Allah panggil penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Mereka pun mengangkat lehernya. Mereka melihat. Kemudian dikatakan, tahukah kalian apa ini? Kata mereka, tahu ini adalah al-maut. Maka setelah ketika semua penghuni surga telah melihat ya al-maut dalam bentuk kibas tadi, mengambil penghuni neraka, maka disembelihlah al-maut ini bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Setelah al-maut ini disembelih, maka tidak ada lagi yang namanya al-maut. Penghuni surga mereka semakin bahagia di atas kebahagiaan yang ada, bahwa mereka akan kekal di surga dan tidak akan pernah mati. Sementara ahlunar, penghuni neraka mereka semakin sedih, bahwa mereka akan kekal di neraka dan tidak akan pernah mati. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.